Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakakum. Insyaallah kita lanjutan dari penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat ke-23. Barakakum. Pada surat Al-Isra ayat ke-23, pertemuan sebelumnya kita sedikit menyinggung terkait makna sebagian dari kata-kata yang ada pada ayat tersebut. Barakallahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana, dan Rabbmu telah menetapkan, telah memerintahkan, telah berwasiat agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya saja. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Barakallahu. Qala Syekh Ad-Doktur Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, al-makna al-ijmali lil-ayah, makna secara global untuk ayat tersebut, ayat ke-23 dari surat Al-Isra, al-ikhbar anna Allah subhanahu wa ta'ala amara wa wassa ala al-suni rusulihi ayya'budahu wahdah ayya'buda wahdah duna ma siwahu. Pada ayat tersebut terkandung pengkhabaran bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan, telah berwasiat melalui lisan para rasulnya agar hanya Allah saja yang diibadahi, bukan selainnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang namanya wasiat, yang namanya ketetapan, itu merupakan sebuah pesan yang amat penting. Sebagaimana seseorang berkomikum ketika dia hendak meninggal, dia akan berwasiat sesuai dengan apa yang dia anggap penting. Kalau dia adalah ahlul ilmi, orang yang berilmu, tentu dia akan berwasiat dengan perkara-perkara yang bermanfaat kepada ahli warisnya. Kalau dia orang yang laisa indahu ilmun, yang tidak memiliki ilmu, maka dia akan berwasiat dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Maka yang namanya wasiat, sebuah pesan yang dianggap oleh orang yang berwasiat tersebut, pihak yang berwasiat tersebut, merupakan perkara yang amat penting. Barakallahu fiik. Dalam surat ini, Al-Isra ayat ke-23, Allah menetapkan, karena lafaz qada maknanya juga amarah, menetap, memerintahkan, wawasso, dan berwasiat. Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan dalam surat ini bahwasanya manusia, terkhusus kaum muslimin, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya saja. Di balik wasiat tersebut terkandung hikmah yang amat banyak. Barakallahu fikum. Dengan adanya tauhid, walaupun orang masuk ke dalam neraka, diazab karena dosa-dosanya, selama dia masih bertauhid, dalam artian belum melakukan kesyirikan, masih ada keimanan dalam hatinya, walaupun seberat debu, sekecil debu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat nantinya sesuai dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah masukkan ke dalam jannahnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat demikian agar jangan sampai kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Artinya, jangan sampai berbuat kesyirikan sedikit pun. Kalau toh bermaksiat, segera bertaubat. Ternyata terjatuh lagi, bertaubat. Terjatuh lagi, dan Allah tidak mengampuni. Dan dosanya tersebut, selain kesyirikan dan kekufuran, maka barakallahu fikum, Allah akan angkat juga. Barakallahu fikum, diangkat, dimasukkan ke dalam jannahnya, selama belum pernah berbuat kesyirikan. Barakallahu fikum. Ini bukan berarti menunjukkan bolehnya barakallahu fikum berbuat maksiat. Yang penting bertauhid, yang penting beriman. Perlu kita ketahui bersama, yang namanya dosa jangan diremehkan. Dan yang namanya dosa itu mengurangi keimanan, ya. Jadi dalam barakallahu fikum akidah ahlu sunnah wal jamaah, yang namanya keimanan adalah qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil janan atau bil qalbi, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, dan keyakinan dalam hati. Yazidu bit ta'ah, keimanan bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Ketika ada orang mengetahui keutamaan tauhid, lalu dia bermudah-mudahan, oh yang penting bertauhid, tidak apa-apa barakallahu fikum berbuat dosa, yang penting jangan berbuat syirik, tidak apa-apa melakukan dosa, nanti toh Allah Subhanahu wa taala akan angkat juga. Barakallahu fikum. Maka perlu diketahui yang namanya kemaksiatan apapun dia itu akan mengurangi keimanan. Kalau sudah berkurang dan tidak ada tersisa sedikit pun keimanan, berarti telah murtad, telah keluar dari Islam. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan yang namanya hati, apabila seseorang berbuat kemaksiatan, maka akan ternodai satu titik. Ketika dia bertobat, dengan tobat yang Allah ampuni, maka terhapus satu titik tersebut. Kalau ternyata dia tidak bertobat, bertambahlah titik-titik hitam di hatinya. Kemudian sudah menghitam, kalau sudah menghitam, mengeras, maka nasihat tidak masuk. Maka keimanan juga tidak terserap. Akhirnya dia menjadi orang yang merugi. Dia murtad atau menjadi orang yang kafir karena hatinya telah mati. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau menyatakan, wa ayyuhsinal waladu ila walidayhi ihsanan bil qawli wal fi'li wa la yusi'a ilayhima. Dan hendaknya dia berbuat baik, dan hendaknya seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan berbuat baik berupa ucapan dan perbuatan. Ucapannya baik, santun. Perbuatannya, barakallahu fikum, juga baik, santun, mulia. Wala yusi'a ilaihima, dan tidak boleh menyakiti keduanya. Terkadang, barakallahu fikum, sadar atau tidak, seorang anak, dia menanggung nafkah, maisyah, kehidupan kedua orang tuanya. Namun, terkadang, barakallahu fikum, dia terjatuh dalam dosa berbuat jelek kepada kedua orang tua dengan ucapan atau perbuatan. Barakallahu fikum. Li'annahuma allazani qama bitarbiyatihi fi hali shaghirihi wa dha'fi hatta qawiyya wastadda. Mengapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua dengan perbuatan dan ucapan, dan tidak boleh berbuat jelek kepada keduanya? Dikarenakan keduanya lah ayah dan ibu kita yang telah menegakkan, yang telah mendidik seorang anak, mendidik kita tatkala kita masih kecil, tatkala itu kita lemah. Barakallahu fikum. Ketika orang tua mengandung seorang anak, disebutkan dalam Al-Quran, wahnan ala wahnin, keadaan dia lemah di atas kelemahan, mulai dari mual seorang ibu yang hamil, barakallahu fikum, mual, belum lagi giginya yang bolong, cenut-cenut dikarenakan barakallahu fikum kalsiumnya terserap, barakalikum, untuk pembentukan tulang dari janin yang ada di dalam perutnya. Belum lagi kalau sakit, ternyata bobot bayi tersebut atau janin tersebut sudah semakin berat. Seandainya seorang ayah, barakalikum, menggantikan posisi seorang ibu, maka tidak akan mampu, atau belum tentu mampu, kemana-mana. Paling ringannya berkawikum ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo. Sebuah beban ada di perut ibunya. Sakit mau tidak mau, ada beban di perutnya. Belum lagi ketika melahirkan, pertaruhan antara hidup dan mati. Berkawikum, disitulah seorang ibu diuji. Kemudian ketika berkawikum sudah melahirkan, harus mentarbiyah anaknya, harus mendidik, merawat dengan menyusui dengan air susu yang halal, tidak boleh dari jalan yang haram. Harus dengan air susu ibunya. Apabila tidak ada uzur, tidak boleh dengan barakawikum air susu kaleng atau yang lainnya. Barakawikum. Maka barang siapa, sebagaimana disebutkan dalam hadis, seorang ibu apabila tidak menyusui anaknya padahal tidak ada uzur, maka kalau Allah tidak ampuni, di neraka. Barakawikum. Ya, payudaranya akan dimakan oleh ular. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam keterangan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ketika menjelaskan surat Al-Isra ayat ke-23, di situ dijelaskan sebabnya agar kita senantiasa berbuat ihsan kepada kedua orang tua, tidak boleh berbuat jelek kepada keduanya, dikarenakan keduanya lah yang telah mentarbiyah seorang anak tatkala masih kecil dan ketika lemah. Barakallahu. Hatta qawiya wastadda. Terus ditarbiyah, dididik sampai kita yang ada di majelis ini, barakallahu'alaikum, sekarang sudah kuat dan semakin kokoh kekuatannya. Bahkan, barakallahu'alaikum, banyak di antara kita yang sekarang ini kekuatan kita lebih kuat daripada kedua orang tua yang sekarang masih hidup. Ini semua, barakallahu'alaikum, adalah kebaikan kedua orang tua yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dengan kedua orang tua tersebut. Hendaknya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua dengan birrul walidain, dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Maka dalam Al-Quran kita hendaknya senantiasa sebagaimana disebutkan doa rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya telah mentarbiyahku di waktu aku kecil. Maka barakawikum, terkhusus ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah orang yang terdepan dalam akidahnya yang benar, dalam ucapannya yang benar, dalam amalannya yang benar, sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, terkhusus dalam memberikan contoh bagaimana birrul walidain yang dicontohkan oleh salafunas soleh, pendahulu kita yang soleh. Kemudian berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, munasabatul ayah lil bab, kesesuaian ayat dengan bab ini, yakni bab tauhid. Anna tauhid huwa aqadul huquq wa aujabul wajibat, li'anna Allah bada'a bihi fil ayah wa la yabtadi'u illa bil ahammi fal aham. Bahwasanya tauhid merupakan hak yang paling ditekankan. Tauhid merupakan hak-hak yang ada. Dalam semua hak, yang paling ditekankan adalah tauhid, yakni hak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita, mentarbiyah kita dengan nikmatnya, maka barakallahu sebagai seorang hamba, kita memberikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, yakni kita bertauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kesyirikan. Wa aujabul wajibat, dan tauhid merupakan kewajiban yang paling wajib yang harus ditunaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat ke-23 tersebut. Wa qada rabbuka. Dan Rabbmu telah memerintahkan, telah berwasiat, telah menetapkan. Alla ta'budu illa iyyah. Bahwasanya kalian jangan beribadah kecuali hanya kepadanya saja. Di sini disebutkan pertama kali tentang ibadah, tentang tauhid. Tidak disebutkan yang lainnya. Ini menunjukkan hak Allah subhanahu wa ta'ala merupakan hak yang paling ditekankan. Dan merupakan kewajiban tauhid adalah kewajiban yang paling wajib di antara kewajiban-kewajiban yang ada. Barakallahu fikum. Ketika seorang anak minta izin kepada kedua orang tuanya untuk menuntut ilmu syar'i, ilmu agama. Barakallahu fikum. Lalu tidak diizinkan. Maka di situ ada dua hukum. Kalau menuntut ilmu agamanya, barakallahu fikum, adalah pada perkara-perkara yang fardu kifayah. Hanya semata-mata mendalami ilmu agama, ilmu-ilmu fikih. Selain ilmu akidah, selain ilmu tauhid, maka barakallahu fikum, anak tersebut harus izin orang tuanya. Namun kalau pada perkara-perkara yang di situ berkaitan dengan ilmu tauhid, ilmu akidah, ketika seorang anak tidak mengerti apa itu tauhid, apa itu akidah, dia ingin mencari ilmu. Karena memang di daerahnya tidak ada majelis ta'lim, tidak ada kajian ilmu akidah, ilmu tauhid. Misalkan barakah hukum, maka ketika anak tadi meminta izin kepada kedua orang tuanya, selama orang tuanya bisa ditinggal, kemudian tidak mengizini, maka boleh anak tadi tetap menuntut ilmu syar'i, apabila barakah hukum ilmu yang dituntut adalah ilmu yang hukumnya fardu ain. Barakah hukum. Jadi yang namanya ilmu, sebagaimana disebutkan dalam hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Wajib di sini barakallahu fikum ada istilahnya wajib fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain pada perkara-perkara yang itu merupakan mau tidak mau dia harus mengerti. Tidak boleh bodoh. Ilmu apa itu? Ilmu tauhid, ilmu akidah. Rukun iman, rukun Islam, harus tahu. Termasuk, walaupun selain ilmu akidah, namun dia masuk dalam rukun Islam. Tentang tata cara sholat yang benar, zakat, puasa, maka itu merupakan fardu ain, wajib masing-masing hamba. Barakallahu fikum untuk mengetahuinya. Ya, untuk mengetahuinya. Adapun yang ilmu fardu kifayah, itu adalah ilmu yang sifatnya tambahan. Selain kandungan rukun iman dan rukun Islam. Seperti apa hukum jual beli. Barakallahu fikum. Kemudian apa hukum muamalah. Apa hukum warisan. Apa hukum wakaf. Apa hukum tentang had. Ya, barakallahu fikum. Maka seperti ini hukumnya fardu kifayah. Maka dia harus izin kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Kalau hukumnya adalah fardu ain, tidak didapati di daerahnya kajian-kajian barakallahu fikum atau pondok pesantren yang seorang anak bisa tafaqquh fid din, memperdalam ilmu agama, terutama ilmu akidah, ilmu tauhid, maka barakallahu fikum wajib bagi anak tersebut ya untuk menuntut ilmu agama. Namun barakallahu fikum terkadang dilihat. Terkadang orang tua tidak mengizinkan dalam keadaan sudah ada yang menanggung. Kakak-kakaknya atau adiknya atau orang tuanya sendiri sehat dan bekerja. Barakallahu fikum. Dia menghalangi anaknya untuk menuntut ilmu dikarenakan khawatir nanti anaknya ya masa depannya tidak terarah. Masa depannya Barakafikum masih dipertanyakan. Padahal barang siapa yang beribadah kepada Allah, dia berupaya membela agama Allah, maka Allah akan kokohkan urusan dia di dunia maupun di akhirat. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian mau menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian. Pertolongan ini tidak hanya untuk di akhirat, di dunia akan tolong. Urusan kehidupannya akan menjadi mudah. Walaupun dia miskin, dia akan qanaah, tidak gundah gulana. Barakallahu. Li'anna Allah bada'a bihi fil ayah. Tauhid merupakan hak yang paling ditekankan. Merupakan kewajiban yang paling wajib. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan tauhid dalam ayat tersebut. Surat Al-Isra ayat ke-23. Mendahulukan tauhid. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Didahulukan tauhid. Tidak didahulukan sholat dulu. Kenapa? Percuma orang sholat dia tidak ikhlas. Sementara ikhlas itu adalah kandungan tauhid. Dia harus memberikan niat ketika sholat hanya untuk Allah. Tidak untuk selainnya. Kalau untuk selainnya berarti riya. Atau dia sholat untuk kuburan. Atau untuk jin. Atau untuk syarat-syarat yang lain. Maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Maka sebelum seseorang membangun ibadah, maka dia harus membangun pondasinya terlebih dahulu. Pondasi amalan seseorang barakafikum adalah tauhid. Kalau tauhidnya dia kuat, kokoh dan benar, maka barakafikum dia akan mudah membangun ya apa yang ada di atas pondasinya tersebut. Sebagaimana rumah barakafikum ya maklum diketahui bersama. Kuat tidaknya rumah juga tergantung pondasinya. Barakallahu. Walaupun dindingnya beton, kalau pondasinya barakallahu masih labil, ya tanah urukannya masih goyang, baru persawahan langsung dipakai barakallahu, maka dengan izin Allah subhanahu wa taala tidak kuat, akan roboh juga. Maka Allah subhanahu wa taala mendahulukan tauhid. Tidak mendahulukan sholat dulu, zakat dulu, puasa dulu, birrul walidain dulu. Atau amalan-amalan yang lainnya yang banyak keutamaannya. Tapi mendahulukan tauhid. Barakallahu. Sampai-sampai ada seorang sahabat. Radhiyallahu ta'ala anhu. Belum pernah sholat. Baru masuk Islam. Bersyahadat ikut perang. Langsung meninggal. Maka dikatakan syahid oleh Nabi. Wahuwa min ahlil jannah. Dan dia termasuk. Barakafikum. Penghuni surga. Belum pernah sholat. Tapi sudah bertauhid. Meninggal dalam keadaan. Berperang. Belum sempat sholat. Karena ketika itu. Barakafikum. Dia berjihad. Barakafikum. Mungkin belum. Ya datang waktu sholat. Kemudian meninggal. Ketika berperang. Wala yabtadi'u illa bil ahami fal aham. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memulai dalam ayat tersebut. Kecuali yang terpenting baru yang penting berikutnya. Barakafikum. Demikian pula kita. Kalau kita mendakwahi barakafikum. Maka pentingkan yang paling penting baru setelah itu setelahnya. Barakafikum. Ketika kita berdakwah. Jangan kemudian asal-asalan bagaimana caranya umat manusia menerima dakwahnya dalam keadaan dia menerjang berbagai macam kemaksiatan, menerjang berbagai macam barakafikum larangan-larangan dalam dakwah. Dia menyampaikan tauhid, ya, menyampaikan barakafikum, namun ternyata dia tidak menyampaikan dengan cara bagaimana agar tauhid tersebut menjadi sempurna. Barakallahu. Dia memberikan ilmu. Ya. Dia memberikan pupuk. Terus diberi pupuk. Tapi tidak dijaga. apakah ada hewan-hewan, hama-hama yang menyerang pohon tersebut. Barakah itu. Jadi ketika seseorang belajar tauhid, maka dia juga harus memperhatikan perkara yang lain. Adakah perkara-perkara yang bisa merusak tauhid? Ya. Yang paling besarnya adalah kekufuran, kesyirikan. Kemudian kebid'ahan. Kemudian kemunafikan. Berkafikum, kemudian kemaksiatan. Tayyib. Ya. Sebagaimana ya secara kenyataan sebagian dai mereka menyampaikan tauhid, menyampaikan ilmu. Namun madu'unya orang yang didakwahi tidak ditarbiyah. Ya, tidak dilindungi dari perkara-perkara yang bisa berkafikum mengurangi tauhidnya. Ya. Mengurangi keimanannya. Barakallahu. Dia berdakwah muncul di televisi. Tidak peduli yang melihat ini laki-laki atau perempuan. Tidak peduli mahramnya atau tidak, dia berdakwah. Yang penting tauhid saya sampaikan. Sampaikan. Orang menerima, barakallahu. Tapi perkara-perkara yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid tidak dia jelaskan. Barakallahu hukum gambar tidak dijelaskan, padahal gambar merupakan wasilah pertama kali terjadinya kesyirikan di muka bumi di kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Seluruh para ulama salaf bersepakat haramnya gambar. Apalagi muncul di televisi barakallahu hukum gambarnya bergerak. Barakallahu. Kemudian banyak perkara-perkara yang ternyata dia ingin mengambil tauhid berkawikum, namun di situ ada penyakit-penyakit. Ya, akhirnya berkawikum dia menghalalkan perkara yang haram, akhirnya tidak sadar tauhidnya berkurang. Maka berkawikum yang namanya mempelajari tauhid itu juga memperhatikan perkara-perkara apa saja yang bisa mengurangi tauhid, yakni kesyirikan, kekufuran, kebitahan, kemaksiatan, barakatikum. Wa qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, ma yustafadu minal ayah. Beberapa perkara yang bisa diambil faedahnya dari ayat tersebut. Surat Al-Isra ayat ke-23. Al-awwal, faedah yang pertama. Anna tauhid huwa awwalu ma amara Allahu bihi minal wajibat. Bahwasanya tauhid merupakan awal pertama kali apa yang Allah perintahkan dari kewajiban-kewajiban yang ada. Wa huwa awwalul huquq alwajibati 'alal 'abdi. Dan tauhid merupakan hak yang pertama yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Ya, barakallahu. Ditunaikan oleh seorang hamba. Oleh karena itu, ini juga bantahan untuk sebagian kelompok yang selalu membawa kompor, selimut keliling sana, keliling situ. Ngajak orang, ayo sholat. Ada orang berkafikum baru berjudi, mabuk-mabukan, ya, main gitar, ngamen, ya, didatangi, didakwai, ayo sholat. Terkadang mau, sudah, diajak sholat. Berkafikum. Tidak lama, orang tadi yang diajak sholat, yang sebelumnya dia adalah preman, ya, hitungan bulan, berkafikum, sudah menjadi juru dakwah atau dai, misi taklim, ngajak sana ngajak sini. Barakallahu. Andalannya adalah buku bacaannya. Fadailul a'mal. Sampaikan. Barakallahu. Kemudian tidak lama diajak ke markasnya yang di situ ada kuburannya pendirinya. Tawaf di situ atau membaca Al-Qur'an di sampingnya. Barakallahu. Jadi ketika dia menyeru, mengajak, tidak diajarkan padanya tauhid. Apa itu tauhid? Apa itu kesyirikan yang harus ditinggalkan? Barakallahu'alaikum. Dia hanya mengajak, ayo sholat, jangan minum khamr, ya. Barakallahu'alaikum, jangan berjudi. Ayo sholat. Itu pun sholatnya, barakallahu'alaikum, seringnya tidak diajarkan dengan tata cara sholat yang benar sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah semacam ini, barakallahu'alaikum, dia jahil terhadap tauhid dan akidah. Barakallahu'alaikum, dia hanya mengajak kepada perkara-perkara, barakallahu'alaikum, yang sebenarnya ada yang lebih penting untuk dikedepankan, yakni tauhid. Barakallahu'alaikum. Dia mengajak orang, ya, keluar dari perbuatan maksiat, terpuji. Namun ternyata jatuh dalam perbuatan kesyirikan, ya, bertawasul kepada kuburan, ya, menjadikan kuburan pendirinya sebagai wasilah, atau dia beribadah di pinggirnya, barakallahu'alaikum, tidak mengingkari orang-orang yang berbuat kesyirikan, yang penting sholat, barakallahu'alaikum, maka seperti ini merupakan kesalahan yang fatal. Barakallahu'alaikum. Asani yang kedua, mafi kalimati la ilaha illallah minan nafyi wal isbat, fahiha dalilun ala anna tauhid la yakumu illa ala nafyi wal isbat, ay nafyul ibadah, nafyil ibadah amma siwallahi wa isbatiha lillahi kama sabaqa. Faedah yang kedua, apa yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah berupa peniadaan dan penetapan. La ilaha, barakafikum, itu peniadaan. Peniadaan sesembahan selain Allah harus ditiadakan. Illallah merupakan penetapan. Ketika seseorang meniadakan sesembahan selain Allah, selain Allah adalah batil untuk diibadahi, maka harus menetapkan Allah saja yang diibadahi. Oleh karena itu, kalau orang berzikir mengucapkan tahlil la ilaha illallah harus lengkap. Tidak boleh la ilaha atau illallah saja. La ilaha kelompok yang kanan, ayo bilang la ilaha yang kiri illallah, maka tidak boleh. Barakallahu'alaikum. Maka tidak dianggap sebagai zikir tahlil. Maka padanya ada dalil bahwasanya tauhid tidaklah tegak kecuali dengan peniadaan sesembahan selain Allah dan penetapan sesembahan hanya untuk Allah. Yakni peniadaan sesembahan, peribadahan dari selain Allah dan menetapkan peribadahan hanya untuk Allah sebagaimana yang telah lewat. Barakallahu. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita menjadi orang tidak boleh pasif. Setidaknya kita mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Wa huwa aqful iman. Dan orang yang mengingkari kemungkaran dengan hatinya, ada kalanya dia itu dalam keadaan imannya dalam keadaan paling, barakallahu fikum, lemah. Tidak boleh ahlu sunnah wal jamaah hanya, ya, mengurusi dirinya sendiri. Tidak mau tahu dengan keadaan sekitar, terutama keluarganya. Yang penting saya bertauhid, beriman, tidak urusan dengan keluarga saya, masyarakat saya. Ketika dia bertauhid, beriman, maka dia tidak mengingkari ada orang yang beribadah kepada selain Allah, padahal masih mengaku muslim. Ada orang sering mendatangi kuburan untuk dijadikan wasilah atau dijadikan tujuan inti selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengingkari. Barakallahu. Atau dia tidak mengingkari pendapat tokoh yang menyatakan kita harus toleransi dengan mazhab manapun, dengan ajaran manapun, ya, yang penting muslim, yang penting Islam, harus bersatu Ya, maka kalau mereka melakukan kesyirikan menurut kacamata kalian, wahai ahlu sunnah, kalian jangan mengingkari, yang penting muslim. Jangan mengkafirkan. Maka dia membenarkan tokoh tersebut. Maka ini barakakum pada kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah yang dia yakini masih kurang. Harus ada penetapan. Hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Dan harus ada peniadaan. Ya. Tidak ada sesembahan. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Ketika ada tetangga kita. Ketika ada keluarga kita, masyarakat kita, berkafikum atau kaum muslimin secara umum. Melakukan kesyirikan, kekufuran harus diingkari. Kalau kita adalah orang yang mampu dengan tangan, maka dengan tangan. Diambil tangannya, berkafikum dinasehati. Ya, kalau kita adalah orang diantaranya yang didengar. Orang yang berkafikum disegani oleh dia. Atau ada kalanya dengan lisan, nasihat. Masuk padanya dengan memberikan buku. Barakafikum. Atau ada kalanya dengan hati mengingkari. Barakafikum. Jadi harus ada peniadaan dan penetapan. Meniadakan sesembahan selain Allah. Dan menetapkan hanya Allah saja. Barakafikum sesembahan. Oleh karena itu. Kita tidak boleh hanya menetapkan Allah saja. Sebagai sesembahan. Namun kita tidak mengingkari tauhid. Ya, tidak mengingkari sesembahan selain Allah. Ya, saya meyakini Allah itu sesembahan satu-satunya. Tapi saya ya tetap toleran sesembahan selain Allah itu juga benar. Maka berhukum semacam ini, kalimat la ilaha illallah yang ada pada dia batal. Batal. Barakatuhum. Karena kandungan la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. Sebagaimana Islam memiliki lima rukun. Ya. Kalimat la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. An-nahyu wal isbat. An-nahyu, peniadaan, itu terkandung pada kalimat la ilaha. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Barakafikum. Semua sesembahan selain Allah. Barakafikum. Maka batil. Illallah, hanya menetapkan Allah saja yang berhak. Maka kalau kita la ilaha saja, ya, mengambil la ilaha saja, barakafikum, maka orang tersebut adalah orang yang tidak memiliki sesembahan. Tidak memiliki Tuhan yang untuk diibadahi. Kalau hanya Allah saja, barakafikum, ya, la ilahanya itu tidak diambil, tidak dianggap, maka barakafikum, dia tidak mengingkari sesembahan-sembahan selain Allah. Maka harus ada berkafikum pengingkaran pada diri kita sesembahan selain Allah. Maka dengan itu kita tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh menjadi seorang muslim yang pasif. Dikarenakan berkafikum diantara ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Dibandingkan kelompok-kelompok yang lain. Mereka itu berilmu. Berilmu agama. Dan mereka beramar ma'ruf nahi mungkar. Berkafikum. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Imran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat dengan syarat. Ada syaratnya. Kalau kita mau menjadi orang umat terbaik, ada syaratnya. Ta'muruna bil ma'ruf, beramar ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dan mencegah dari kemungkaran. Kalau tidak bisa dengan tangan, maka dengan lisan. Tidak bisa dengan lisan, maka dengan hati. Dan terkadang dengan tangan, itu tidak boleh. Jangan dulu. Yang lebih afdol adalah dengan lisan. Maka dengan lisan. Terkadang dengan lisan, jangan dulu. Dengan tangan, jangan dulu. Ada pertimbangan yang lain, maka dengan hati. Maka dengan hati lebih afdol. Lihat kondisinya, barakatuh. Maka kaedah amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan, ya, itu hukum asal. Tangan, kalau tidak mampu, dengan lisan, tidak mampu dengan hati. Barakafikum. Maka terkadang, dengan tangan, itu jangan dulu. Ada madorot di situ, maka dengan lisan. Terkadang dengan tangan dan lisan, jangan dulu. Ada madorot di situ, maka dengan hati. Barakafikum. Itulah dawabit ketentuan amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu'alaikum. Kemudian yang ketiga. Atali. Azamatu haqqil walidain. Haitu atafa haqqaha. Ala haqqihi. Wajara fil martabatis taniyah. Faedah yang ketiga. Dari surat Al-Isra ayat ke-23. Barakallahu'alaikum. Agungnya. Besarnya hak kedua orang tua. Betapa besarnya hak kedua orang tua. Ingat, hak kedua orang tua lebih besar daripada istri dan anak kita. Barakallahu. Orang tua ada di samping kita serumah. Istri dan anak kita serumah. Ketika orang tua minta kebutuhan A, anak atau istri kita minta kebutuhan B, padahal sama-sama tidak ada madarat di situ, maka didahulukan kebutuhan orang tua. Barakallahu fikum. Orang tua bilang, "Nak, minta tolong nanti tokonya bapak dan ibu dijaga dulu sebentar. Bapak dan ibu mau keluar, ada perlu." Saat itu ada janjian sama istri. Kita ada janji dengan istri untuk jalan-jalan. Maka dahulukan orang tua. Barakallahu. Beda halnya dengan tadi orang tua minta agar kita menjaga tokonya sementara istri sakit. Harus segera dibawa ke dokter dalam keadaan darurat. Maka justru ini lain lagi. Barakallahu. Maka kita memberikan ya masukan ya kepada orang tua agar kita minta ridhonya. Kita mendahulukan barakallahu'alaikum kebutuhan istri. Barakallahu'alaikum. Hak kedua orang tua besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan haknya. Barakallahu'alaikum hak kedua orang tua dengan haknya. Dalam surat Al-Isra ayat ke-23 Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah menetapkan, telah berwasiat agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana. Kemudian menggandengkan dan hendaknya kepada kedua orang tua kalian berbuat ihsan. Ini menunjukkan barakallahu'alaikum setelah hak Allah subhanahu wa ta'ala al-khaliq. Hak makhluk yang terbesar untuk ditunaikan oleh seorang hamba adalah hak orang tua. Adapun hak Rasul itu mengikuti haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengikuti syariatnya. Beriman kepada Rasul. Beriman dengan apa yang beliau bawa. Membenarkan apa yang beliau bawa. Mengamalkan apa yang beliau bawa sesuai kemampuan. Maka hak makhluk ya, yang paling besar adalah barakallahu'alaikum kedua orang tua yang harus ditunaikan. Barakallahu'alaikum. Adapun hak Rasul itu mengikuti haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan ketika orang beribadah di samping ikhlas, hak tauhid, maka dia juga harus ittiba. Dia harus barakallahu'alaikum memberikan haknya Nabi dengan cara kita mengikuti amalan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Waja'a fil martabati tsaniyah. Dan hak kedua orang tua datang pada tingkatan urutan yang kedua, yakni setelah tauhid, yakni hak Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ar-rabi' yang keempat. Wujubul ihsani ilal walidain bijami'i anwa'il ihsan. Wajibnya berbuat ihsan kepada kedua orang tua dengan seluruh jenis ihsan, dengan seluruh bentuk ihsan. Barakallahu fikum. Ihsan dari sisi ya pandangan syariat maupun dari sisi akal yang sehat maupun dari sisi uruf kebiasaan masyarakat yang dianggap boleh oleh syariat. Barakallahu. Ketika orang tua bilang kepada anaknya, "Nak, kamu harus belajar bahasa Jawa halus. kamu bicara sama saya bahasa ngoko, itu tidak sopan, nak. Ya, maka belajar. Maka kita harus belajar semampu kita, berkomitmen. Kalau tidak mampu, maka jangan bahasa Jawa ngoko, bahasa Jawa kasar, tapi kita memakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab, kalau sama-sama bisa bahasa Arab. Barakallahu. Ini contoh. Barakallahu. Walaupun dalam agama tidak disebutkan harus berbahasa halus kepada orang tua, namun secara urf, kebiasaan masyarakat yang ternyata di situ dinilai boleh dalam syariat, maka kita harus berbahasa halus. Kalau memang tidak bisa, barakallahu, memakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Barakallahu. Li'annahu lam yakhussa naw'an duna naw'. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan satu jenis saja ketika seseorang berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Ya, banyak macam berbuat ihsan dengan ucapan, dengan lisan, dengan perbuatan, barakallahu. Ya, dengan banyak macamnya. Al-khamis, yang kelima, tahrimu uquqil walidain, haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Haramnya uquqil walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan disebutkan dalam hadis, uquqil walidain dosa terbesar setelah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam hadis, barakallahu fikum, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Nabiuna alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah kalian aku kabarkan dosa terbesar di antara dosa-dosa besar yang ada? Al-isyraku billah wa uququl walidain. Yang pertama adalah menyekutukan Allah, dan yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka. Barakallahu. Sebutkan oleh para ulama, makna durhaka adalah inkaru fadlihima wa huquqihima, mengingkari keutamaan kedudukan orang tua dan mengingkari hak orang tua. Mungkin dia meremehkan, Abi dan Umi ini jahil, tidak mengerti ilmu tauhid. Ya, ini lihat saya, tidak melakukan kesyirikan yang seperti bapak dan ibu perbuat. Maka ucapan seperti ini, barakafikum, termasuk uququl walidain. Walaupun dia, barakafikum, kafir, maka tetap ucapan yang ihsan, ucapan yang baik harus terucap dari seorang anak. Barakafikum. Maka tidak boleh menyebut orang tua dengan jahil, bodoh, ya, merendahkan, meniadakan keutamaan kedudukan orang tua. Orang tua itu, barakallahu, merupakan sebab adanya kita. Barakallahu. Maka kita dilahirkan dengan sebab adanya kedua orang tua. Kita tidak diciptakan dari telur yang tidak ada orang tua, barakallahu. Atau dari hewan. Dan kita bukan Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan tanpa orang tua. Barakallahu. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengingkari keutamaan kedudukan adanya orang tua. Diingkari, apalagi haknya diingkari. Ya, barakallahu. Dan ini terjadi, ada seorang ikhwan salafi ngaji. Dan ini disampaikan oleh Ustaz Afif kepada kita, para santri ketika itu. Disampaikan, ikhwan tersebut tauhidnya bagus, akidahnya bagus, amalannya bagus, amalan sunnahnya kokoh, namun terhadap orang tuanya kasar, kaku, Ternyata dengan itu dia mencoreng-moreng dakwah al-sunnah di hadapan masyarakat. Oh, ternyata ngaji di tempat itu semakin keras ya sama orang tua. Barakallahu. Ternyata sampai seperti itu. Ketika ibunya tidak mau pakai jilbab, awalnya pakai. Maklum, masih awam. Ketika pakai, dia senang. Ketika tidak pakai, dimarahi. Diajak taklim, awalnya mau. Ketika tidak mau, dicemooh. Sampai pada akhirnya, tidak diberi nafkah. Tidak diberi makan dalam keadaan tidak ada yang nanggung kecuali anaknya itu. Sampai seperti itu teganya. Maka barakahikum, dia adalah seorang ahlu sunnah yang barakahikum dipertanyakan ke ahlu sunnahannya. Dari sisi birrul walidainya. Maka kita semakin ngaji, semakin berbakti pada orang tua, semakin nampak, semakin baik. Barakahikum. Loh, itu orang tua saya masih suka perbuatan bid'ah, masih begini begitu, suka maksiat. Barakahikum, maka nasihatnya semakin baik. Ya, orang tua capek dipijeti. Barakahikum. Ya, dia mikir orang tua, oh ternyata anak saya ini kok tambah lama tambah bagus ya. Ya udah, saya nggak ngelarang anak saya ngaji di tempat mastrip misalkan. Contoh, makin lama bu, biar saya yang nyapu, ya. Barakallahu. Semakin lama semakin baik. Ketika anak-anak yang lain, tetangga-tetangganya sudah mulai rusak dengan narkoba, minuman keras, main wanita. Barakallahu. Membantah orang tua, terutama sholat tidak tepat waktu atau tidak sholat, dia nampak, ya, menjadi qurratu ayun, penyejuk mata kedua orang tuanya, maka semakin senang. Orang tua itu tidak nganggap nanti, oh jenggotnya nak, celanamu cingkrang. Tapi barakallahu memang awalnya seperti itu. Tapi lama-kelamaan karena akhlaknya baik. Semakin lama semakin baik barakallahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan kecintaan orang tua untuk mencintai anaknya yang soleh dan soleha. Wa tarkul ihsan ilaihima. Dan diantara makna uququl walidain atau durhaka kepada orang tua adalah meninggalkan berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Barakallahu. Semata-mata membuat orang tua nangis, maka itu adalah merupakan bentuk durhaka kepada orang tua. Barakallahu. Wa qad yazidu an dhalik ilal isaa'ah ilaihima. Dan terkadang di antara bentuk durhaka kepada orang tua, di samping dia mengingkari keutamaannya dan haknya, tidak berbuat ihsan kepada kedua orang tua, dia menambah perbuatan jelek, berbuat jelek kepada kedua orang tua. Sudah tidak berbuat ihsan, malah berbuat jelek. Dijatuhkan kehormatannya di hadapan orang lain. Barakallahu. Direndahkan, ya, bahkan didoakan yang jelek, kehancuran untuk orang tua ini tidak boleh. Barakallahu. Yang boleh barakallahu adalah didoakan rahmat, semoga dapat hidayah ini apabila masih hidup. Kalau sudah meninggal barakallahu, kalau ternyata dia kafir, ya sudah. Kalau masih muslim barakallahu walhamdulillah, maka terus didoakan dengan doa yang baik. Kemudian silaturahmi kepada teman-teman orang tua yang masih hidup. Kemudian juga barakallahu melunasi hutang-hutangnya orang tua apabila ada. Barakallahu. Dan banyak lagi yang lain. Bahkan disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam kitab Al-Kabair karya Asy-Syaikh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Kullu dzunub yu'akhirullahu minha ma syaa'a ila yaumil qiyamah." Seluruh dosa yang ada, Allah bisa mengakhirkan, ya, balasannya, hukumannya nanti pada hari kiamat. Illa uququl walidain, kecuali durhaka kepada orang tua, fa innahu yu'ajjilu li sahibihi. Maka hukumannya akan disegerakan untuk orang yang melakukan uququl walidain, durhaka pada orang tua. Ai maksudnya adalah al-uqubah fid dunya qabla yaumil qiyamah. Hukuman di dunia disegerakan oleh Allah sebelum hukuman pada hari kiamat. Maka berkafikum hukuman untuk anak yang durhaka apabila orang tua belum memaafkan dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni, maka berkafikum di dunia, ya, dalam bahasa kasarnya dia bisa kualat, ya, mendapatkan efeknya dikarenakan dia tidak bertobat dari uququl walidain dan tidak bersegera minta maaf keriduannya kepada orang tua yang telah dia sakiti. Oleh karena itu barakallahu fikum, ya, tahrimu uququl walidain, haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Wallahu ta'ala bisawab, waktu sudah habis. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.